Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله wa ashabihi wa sallama tasliman mazida. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini insyaallah taala kita akan kembali melanjutkan kajian tafsir surat Al-Mulk dari kitab Taisir Al-Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan karya Fadilatul Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Kita masuk pada ayat yang ke-20 dari surat Al-Mulk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ. Siapakah yang menjadi tentara pelindung kalian yang mampu menolong kalian selain Allah Subhanahu wa taala? إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ. Tidaklah orang-orang kafir melainkan mereka dalam keadaan tertipu. Allah Subhanahu wa taala menegaskan pada ayat yang ke-20 ini bahwasanya tidak ada yang memberikan pertolongan kepada seorang hamba ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki kejelekan atas mereka. Maka tidak ada satupun dari kalangan makhluk yang mampu melindungi hamba yang dikehendaki kejelekan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini makna yang pertama. Kalau Allah sudah menginginkan kejelekan pada seorang hamba atau sebuah kaum atau penduduk sebuah negeri, tidak ada yang bisa menolong mereka untuk selamat dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Bisa pula dimaknakan dengan makna yang kedua, siapa yang memenangkan kalian dalam melawan musuh-musuh kalian kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Dan dua makna ini sama-sama bisa diterapkan untuk ayat yang ke-20. Ya. Jadi saya ulangi, makna yang pertama, siapa yang bisa melindungi dan menolong sebuah kaum ketika Allah menghendaki kejelekan untuk mereka? Jawabannya, tidak ada. Allah ketika menetapkan sebuah ketetapan, maka akan terjadi sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala, tidak akan pernah meleset. Atau makna yang kedua, siapa yang memberikan kemenangan, yang membantu kalian, yang menolong kalian saat berperang melawan musuh-musuh kalian kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya pun sama, tidak ada yang memberikan kemenangan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini, baik makna yang pertama maupun makna yang kedua, sama-sama diyakini oleh orang-orang kafir. Walaupun demikian, mereka tetap dalam kekufuran. Karenanya Allah menutup ayat yang ke-20 dengan sindiran, Inil kafiruna illa fi ghurur. Tidaklah orang-orang kafir kecuali dalam keadaan mereka tertipu. Tahu kalau Allah yang menolong mereka saat berperang melawan musuh-musuh mereka. Tahu kalau Allah subhanahu wa ta'ala maha berkuasa. Tidak ada yang bisa menghalangi seorang hamba ketika telah ditetapkan mendapatkan kejelekan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang mampu menyelamatkan hamba tersebut kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka yakin akan hal itu, namun keyakinan tadi tidak membuat mereka beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga mereka tertipu dengan kekufuran mereka, tertipu dengan diri-diri mereka. Ikhwani fillah azani Allahu wa iyyakum. Amman hadza allazi yarzuqukum. Pada ayat yang ke-21 Allah kembali menegaskan. Amman hadza allazi yarzuqukum, ataukah siapa yang memberikan rezeki kepada kalian? In amsaka rizqah. Kalau Allah menahan rizkinya dari kalian. Siapa yang bisa memberikan rizki? Kalau Allah sudah menahan rizki tadi dari seorang hamba. Tidak ada yang bisa membuka pintu yang telah ditutup oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kecuali hanya Allah azza wa jal. Bagaimanapun usaha hamba tadi mendapatkan rizki yang dia inginkan. Kalau Allah tidak memberikan kemudahan. Tidak akan pernah terwujud. Khanibidina azani Allahu wa iyyakum. Walaupun dia orang yang sangat-sangat berpotensi untuk mendapatkan rizki tadi dengan mudah. Secara akademisnya sebagai orang yang pintar, bukan orang yang pas-pasan dalam akademis, sangat pintar. Kemampuannya juga diakui, bahkan dibutuhkan. Khanibidina azani Allahu wa iyyakum. Ketika Allah tidak memberikan kemudahan dalam bentuk keluasan rizki, maka yang kita jumpai adanya profesor-profesor atau sarjana-sarjana yang kesulitan mencari ma'isyah. Di lain sisi, orang yang tidak bisa baca tulis dari masyarakat yang tidak atau kurang berpendidikan, bahkan ikhwanul fiddin azani Allahu wa iyyakum, menjadi raja-raja dunia. Ya, tidak tahu baca tulis, taunya hanya tanda tangan, bahkan nggak ngerti tanda tangan, taunya cuma cap jempol, ya. Tapi tanahnya berhektar-hektar. Yang pintar, khanifidina azani Allahu wa iyyakum, yang seharusnya dia lebih mampu mendapatkan rizki yang lebih banyak, kalau Allah tidak membukakan jalan untuknya. Yang terjadi, dia tetap terkungkung dalam kemiskinan. Khanibidina azani Allahu wa iyyakum. Akan selalu buntu usaha yang dia ambil. Tidak menemukan titik terang. Ketika Allah menahan rizki dari seorang hamba, siapa yang bisa memberikan kepada hamba tersebut? Tidak ada seorang pun. Khanibidina azani Allahu wa iyyakum. Dan itu kenyataan yang musyahad. Ya, yang kita saksikan nyata. Di depan kita ikhwanul fiddin azani Allahu wa iyyakum. Toh demikian Allah mengatakan ballajju fi utuwi wa nufur. Akan tetapi mereka orang-orang kafir lajju terus-terusan fi utuwin dalam kerasnya hati wa nufur dan lari dari kebenaran. Sudah tahu Allah yang memberikan rezeki. Kalau Allah membukakan rezeki, enggak ada yang bisa menghalangi. Begitu pula kalau Allah menutup rezeki, menahan rezeki dari seorang hamba, tidak ada yang bisa memberikan kemudahan. Sampai Allah yang memberikan rezeki kepada hamba tersebut, toh ternyata orang-orang kafir tetap dalam kekufuran mereka, tetap dalam berpaling terhadap kebenaran, tidak mau beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berkata Syekh Abdul Rahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah, yaqulu ta'ala lil'utatin nafirin an amrihi al-mu'ridin anil haqqi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ditujukan kepada orang-orang yang membangkang dan lari dari perintahnya, berpaling dari kebenaran, dari kalangan orang-orang kafir. Amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman ay yansurukum idza arada bikumur rahmanu su'an fayadfa'uhu 'ankum. Siapa yang bisa menolong kalian kalau Allah menghendaki kejelekan atas diri kalian? Siapa yang bisa membebaskan kalian dari kejelekan yang Allah kehendaki menimpa kalian? Manilladzi yansurukum 'ala a'da'ikum ghairar rahman. Mana yang kedua? Siapa yang membuat kalian menang, yang memberikan pertolongan kepada kalian saat melawan musuh-musuh kalian kalau bukan Allah subhanahu wa ta'ala? فَإِنَّهُ تَعَالَى هُوَ النَّاصِرُ الْمُعِزُّ الْمُذِلُّ. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha penolong, yang maha meninggikan derajat seorang hamba yang dikehendaki, dan maha merendahkan derajat hamba yang dikehendaki pula. وَغَيْرُهُ مِنَ الْخَلْقِ لَوْ يَجْتَمَعُوا عَلَى نَصْرِ عَبْدٍ لَمْ يَنْفَعُوهُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ عَلَى أَيِّ عَدُوٍ كَانْ. Adapun selain Allah dari kalangan makhluk-makhluk yang ada, seandainya mereka semua berkumpul untuk memberikan pertolongan kepada seorang hamba, niscaya mereka tidak bisa memberikan kemanfaatan sedikit pun melawan musuh-musuhnya. Ya, kalau sudah Allah berikan, takdirkan kejelekan menimpa seorang hamba, tidak ada yang bisa memberikan kemanfaatan untuk hamba tersebut. Begitu pula sebaliknya, ketika Allah memberikan kemenangan, kemudahan kepada seorang hamba, maka tidak ada yang bisa menghalangi kemenangan dan kemudahan yang Allah tentukan pada hamba-hamba yang dikehendakinya. فَاسْتِمْرَارُ الْكَافِرِينَ عَلَى كُفْرِهِمْ بَعْدَ أَنْ عَلِمُوا أَنَّهُ لَا يَنْسُرُهُمْ أَحَدٌ مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ غُرُورٌ وَسَفَهٌ. Keadaan orang-orang kafir yang terus-menerus di atas kekufuran mereka, padahal mereka telah mengetahui tidak ada yang menolong mereka selain Allah subhanahu wa ta'ala, adalah bentuk tertipu dan bentuk kebodohan. Ya, kalau orangnya tadi itu cerdas atau sedikit saja mau berpikir, niscaya dia akan beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena enggak ada yang bisa menyelamatkan dia dari hukuman Allah, azab Allah, kecuali Allah azza wa jal. Tidak ada yang bisa memberikan kemanfaatan, tidak ada yang bisa mewujudkan keinginannya, baik dalam urusan-urusan duniawi maupun keinginan nanti di yaumul qiyamah, kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang berakal akan tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah yang menguasai segala sesuatu. Allah maha segala-galanya. Allah yang menguasai alam semesta, pemilik langit dan bumi, pemilik surga dan neraka. Kalau hamba tadi mau berpikir, niscaya dia akan tunduk dan beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Toh hal yang simple semacam ini, perkara yang sangat sederhana semacam ini tidak tidak diindahkan oleh orang-orang kafir. Mereka tidak mengingkari kalau Allah yang menguasai alam semesta. Tidak mengingkari kalau Allah yang membuat mereka menang, yang menolong mereka saat melawan musuh-musuh mereka. Tapi kenyataannya, keyakinan tersebut tidak membuat mereka mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada julukan yang pantas bagi mereka, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Tidak ada kata yang tepat untuk mereka kecuali ghurur wa safah, tertipu dan bodoh. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah. Siapa yang bisa memberikan rizki kepada kalian ketika Allah menahan rizkinya dari kalian? Ai, maksud dari ayat ini kata Sa'di rahimahullah, ar-rizqu kulluhu minallah. Rizki itu seluruhnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dari yang terkecil sampai rizki yang besar, khanifidina azani Allah wa iyyakum, itu adalah nikmat, anugerah, pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah sudah menahan salah satu rizkinya dari seorang hamba, tidak akan ada yang mampu memberikan pertolongan kepada hamba tersebut. Ya, hakada khanifidina azani Allah wa iyyakum. Falau amsaka ankum rizqahu, faman alladhi yursiluhu lakum. Kalau Allah menahan rizkinya dari kalian, siapa yang bisa mengirimkan rizki tadi untuk kalian? Fa innal khalqa la yaqdiruna ala rizqi anfusihim. Dikarenakan makhluk hidup itu, kata As-Sa'di, mereka tidak mampu untuk memberikan rizki kepada diri mereka sendiri. Fa kaifa bighairihim? Bagaimana bisa dia memberikan rizki untuk orang lain? Untuk dirinya sendiri saja mereka tidak memiliki kuasa. Mereka baru mendapatkan rizki karena Allah yang memudahkan bagi mereka saat Allah tahan. Tidak ada yang bisa memberikan rizki tersebut kepada hamba yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau dirinya saja dia enggak mampu menolong, bagaimana bisa menolong orang lain? Ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Farrazzaqul mun'im. Maka Allah subhanahu wa ta'ala, sang maha pemberi rizki, sang maha pemberi ni'mat, alladhi la yusibul ibada ni'matun illa minhu. Dimana tidak ada sebuah ni'mat pun yang dirasakan oleh hamba kecuali berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala. Huwa alladhi yastahiqu ayyufrada bil ibadah. Dialah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Kalau kita tahu rizki itu hanya dari Allah, milik Allah, Allah memberikan kepada siapapun yang dikehendaki, menahan dari siapapun yang Allah kehendaki, maka tidak ada pilihan lain kecuali kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tunduk kepada Allah azza wa jal. Walakinnal kafir, atau walakinil kafiruna, lajju ay istamaru fi utuwin ay qaswatin wa adami linin lil haqqi wa nufurin ay syurudin 'anil haqqi. Akan tetapi orang-orang kafir, mereka justru terus menerus di atas utu, yaitu qaswah, kerasnya hati, dan tidak mau menerima kebenaran. Wa nufur ay syurudin, lari gusar dari kebenaran yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam dua ayat ini, ma'asyiral ikhwah a'azani Allah wa iyyakum, bisa kita ambil beberapa faedah. Yang pertama, bayan qudratillahi azza wa jal. Dalam dua ayat ini menjelaskan kepada kita sempurnanya kemampuan dan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah maha mampu, Allah maha berkuasa, mampu melakukan segala sesuatu yang dikehendaki dan menguasai seluruh alam semesta tanpa terkecuali. Alam langit di bawah pengaturan Allah, alam bumi pun juga demikian di bawah pengaturan Allah subhanahu wa ta'ala. Hamba sedikit pun tidak memiliki kuasa dalam bab ini, khanibidina azani Allah wa iyakum. Faedah yang kedua, tauhidur rububiyah yastalzimu tauhidal uluhiyah. Keyakinan tentang rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala, rububiyah itu sifat-sifat ketuhanan. Ya, rububiyah itu sifat-sifat ketuhanan, mencakup tiga perkara. Yang pertama, al-khalqu, menciptakan. Yang kedua, ar-rizqu, memberikan rizki. Yang ketiga, al-mulku wat-tadbir, menguasai dan mengatur. Kalau ada yang punya tiga sifat ini, maka dia berhak diibadahi. Siapa yang punya ketiga sifat ini? Allah subhanahu wa ta'ala. Yang menciptakan, Allah azza wa jal. Yang memberikan rizki, Allah subhanahu wa ta'ala. Yang menguasai alam semesta dan mengatur alam semesta ini dengan pengaturan yang maha sempurna tanpa cacat, Allah subhanahu wa ta'ala. Namanya rububiyah. Ya, kalau kita yakin Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang menguasai dan mengatur alam semesta, keyakinan rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala mengharuskan seorang hamba mempersembahkan ibadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau anda yakin rububiyah Allah, beriman dengan rububiyah Allah, dengan sifat-sifat ketuhanan yang Allah miliki, maka yang demikian mengharuskan kita hanya beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak layak kita berikan ibadah kepada selain Allah, karena selain Allah tidak mampu menciptakan, tidak bisa memberikan rizki, dan tidak bisa mengatur, apalagi menguasai alam semesta. Ikhanibidina azani Allah wa iyakum. Yang berhak mendapatkan ibadah, yang berhak mendapatkan ketundukan dari seorang hamba, hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Hakala ikhani bidina azani Allah wa iyakum. Karenanya Allah subhanahu wa ta'ala dalam dua ayat ini mengecam orang-orang kafir. Mereka mengakui rububiyah Allah. Ya tak? Mereka mengetahui rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Tahu kalau Allah yang menciptakan. Tahu kalau Allah yang memberikan rizki kepada mereka. Tahu kalau Allah yang menguasai dan mengatur alam semesta ini. Akan tetapi keyakinan tersebut tidak membuat mereka beriman. Sehingga dikatakan pada ayat yang ke-20, inil kafiruna illa fi ghurur. Orang-orang kafir itu dalam keadaan tertipu. Seharusnya dengan keyakinan rububiyah yang mereka yakini tentang Allah, mengharuskan diri mereka beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Balajju fi utuwi wa nufur. Orang-orang kafir justru memilih terus di atas pengingkaran terhadap al-haq yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam keadaan mereka tahu berhala-berhala yang mereka sembah tidak ada sedikit pun yang memiliki kuasa atas penciptaan, atas pengaturan rezeki dan alam semesta. Mereka tahu itu. Ya, sehingga dikatakan oleh As-Sa'di rahimahullahu taala, keadaan orang-orang kafir yang demikian itu betul-betul menunjukkan mereka tertipu dan betul-betul mereka adalah orang-orang yang sedih, bodoh. Kana bidina azani Allahu wa iyyakum. Perkara yang sangat sederhana tidak bisa mereka yakini dengan baik. Kana bidina azani Allahu wa iyyakum. Faedah yang ketiga. Dalam ayat ini, ma'asyiral ikhwah a'azani Allahu wa iyyakum, menunjukkan kepada kita annar rizqa kullahu min indillah. Rizki seluruhnya berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yahabu liman yasha wa yumsiku amman yasha. Allah akan berikan rizki tadi kepada siapapun yang Allah kehendaki. Dan Allah menahan rizki tersebut dari hamba-hamba yang dikehendaki pula. Ada yang mendapatkan rizki dalam bentuk harta, sementara yang lain gak dapat. Ada yang diberikan rezeki dalam bentuk kekuatan fisik, yang lain gak dapat. Ada yang mendapatkan kekuatan fisik, juga mendapatkan kelapangan rezeki, juga mendapatkan keimanan yang kuat, amalan yang saleh, ilmu yang bermanfaat. Maka itu fadlullahi yu'tihi mayyasha, fadilah dan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang dikehendakinya. Kalau kita yakini rizki itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka faedah yang keempat, fihi al-amru bitalabir rizqi minallahi azza wa jal. Di dalam ayat ini terdapat perintah untuk memohon rizki hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, mohon rizki hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika sempit rizki kita, susah hidup kita, minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adukan semua keluh kesah kita hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inna Allah huwar razzaq. Karena Allah yang maha memberikan rizki. Al-Mannan, zat yang maha memberikan anugerah kepada hamba-hambanya. Ar-Rahmanur Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ingin dapat rizki, dekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah pemilik rizki. Ya kan? Mustahil seorang hamba mendapatkan rizki yang penuh dengan barokah kalau dia justru menjauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal rizki tadi semuanya adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang memberikan rizki kepada hamba manapun kecuali Allah azza wa jal. Ya. Sehingga kalau ingin dapat rizki yang barokah, rizki yang mendekatkan kita kepada surganya Allah subhanahu wa ta'ala, minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan menambah ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Wafi aydan, faedah yang berikutnya, ma'asyiral ikhwah a'azani Allah wa iyakum, dhammul kafirin, tercelanya orang-orang kafir. Ya, tercelanya orang-orang kafir. Allah mencela orang-orang kafir, menunjukkan Allah membenci mereka. Ketika Allah membenci sebuah kaum, maka Allah subhanahu wa ta'ala juga membenci sifat-sifat yang ada pada kaum tersebut, yang membuat Allah subhanahu wa ta'ala tidak meridai mereka. Sekarang kita renungkan bersama, apa yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang kafir? Apa yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang kafir? Yang pertama, al-qaswah. Allah mencela kerasnya hati mereka. Ya. Kerasnya hati mereka. Balajju fi utuwin. Ini sifat yang ada pada orang kafir yang membuat Allah mencela mereka, yang membuat Allah membenci mereka. Qaswatun fil qalbi, keras hatinya. Yang kedua, khanifidina azani Allah wa iyakum, al-i'radu anil haqqi, berpaling dari kebenaran. Berpaling dari kebenaran. Ini sifat yang kedua, tidak lain adalah buah dari sifat yang pertama. Orang akan berpaling dari kebenaran karena hatinya keras. Kalau hatinya itu hati yang lembut, hati yang sehat, hati yang selamat, akan mudah menemukan al-haq dan mudah menerima al-haq tersebut. Dan itulah hatinya orang-orang yang beriman. Ikhwanifidina azani Allahu wa iyyakum. Sementara hatinya orang-orang kafir yang sudah keras dan menjadikan hati mereka mati, khanifidina azani Allah wa iyakum, membuahkan kejelekan demi kejelekan, yang diantara kejelekan tersebut adalah berpaling dari kebenaran. Yang dengan itu Allah mencela mereka, tidak memberikan rahmat kepada mereka, khanifidina azani Allah wa iyakum. Yang ketiga, sifat yang ada pada orang-orang kafir yang membuat mereka dicela oleh Allah Subhanahu wa taala adalah al-ightirar bid-dunya wal abatil. Tertipu dengan gemerlapnya dunia dan tertipu dengan berbagai macam bentuk-bentuk kebatilan. Ya. Bentuk kebatilan yang mereka pilih, mereka tidak mau mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di saat mereka yakin tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Itu kebatilan. Kaum musyrikin Quraisy yang didakwahi oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, disampaikan kepada mereka Al-Qur'anul Karim dengan bahasa Arab yang nyata, bilisanin arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang sangat-sangat mereka pahami. Ya. Mereka tahu betul apa yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, karena memang diturunkan dengan bahasa mereka. Nazal Al-Qur'an bilughati Quraisy. Al-Qur'an itu turun dengan bahasanya orang-orang Quraisy. Ya. Bahkan Nabi alaihi salatu wassalam ketika memerintahkan beberapa sahabat yang dipilih untuk menulis wahyu, empat orang sahabat, ikhwanifidina azani Allah wa iyakum, tiga sahabat dari kalangan muhajirin, satu dari kalangan ansor. Nabi berpesan, kalau kalian berselisih dalam bahasa Al-Quran yang sedang kalian tulis, faktubhu bilughati Quraisy, maka tulis dengan bahasanya orang Quraisy. Karena Al-Quran turun dengan bahasa mereka. Gitu ya. Betul-betul mereka pahami. Kalau dengan bahasa kita, iqamatul hujjah. Hujjah betul-betul tegak di mata mereka. Mereka tahu betul. Ketika Nabi alaihi salatu wassalam menyampaikan, kulu la ilaha illallah tuflihu. Ucapkan la ilaha illallah, kalian pasti selamat. Tidak mau. Mereka milih kebatilan, tertipu dengan kebatilan yang mereka pilih jalannya. Ikhwanifidina azani Allahu wa iyakum, yang menjadikan mereka berpaling dari kebenaran. Ikhwanifidina azani Allahu wa iyakum. tertipu dan kebatilan. Padahal tahu rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditanya, "Mayyarzuqukum minas sama'i wal ardi?" Siapa yang memberikan rezeki kepada kalian, baik dari arah langit maupun dari bumi yang kalian pijak? Ya, mereka menjawab Allah Subhanahu wa taala dengan tanpa ragu. Ya, ditanya siapa yang melindungi kalian? Siapa yang memberikan pertolongan kepada kalian? Siapa yang mematikan dan menciptakan kalian? Dengan tanpa keraguan mereka mengatakan Allah. Itu semua Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa mereka enggak mau beriman, enggak mau mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala? Itu namanya iqtirar bil abatil. Ya. Lalai, tertipu dengan kebatilan ini. Sanibidina azani Allahu wa iyyakum. Wa subhanallah. Salah satu yang menyebabkan mereka tertipu dengan kebatilan, ya, kekeh di atas kesesatan, li'annahum yarawnal haqqa ma'adda'afah minan nas. Karena mereka melihat kebenaran itu berada di kalangan orang-orang lemah dari kaum mereka. Ya. Pengikut kebenaran dari kalangan orang-orang lemah, sehingga mereka tidak mau. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Baik, sudah masuk adzan isya. Fadal ya adzinil muadzin. Baik, khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Keadaan orang-orang kafir Quraisy yang enggan untuk mengikuti kebenaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, salah satu faktornya, penyebabnya, karena mereka melihat kebenaran tersebut diikuti oleh mayoritas dha'afatil qaum, orang-orang yang lemah di kalangan mereka, lemah dari sisi finansial, fuqara wal masakin kebanyakannya. Ya, fuqara wal masakin, mereka melihat di situ ada Bilal ibn Abi Rabah. Mereka melihat di situ jarang sekali pemuka-pemuka Quraisy yang ikut. Hanya ada beberapa, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa arda, na'am. Tapi yang lain-lainnya enggak ada yang ikut dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketika diingatkan oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, apa yang menghalangi mereka untuk mengikuti ajakan Nabi alaihi salatu wassalam dalam keadaan mereka tahu tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala, mengakui dengan seyakin-yakinnya, tinggal satu langkah lagi mengucapkan la ilaha illallah, pengakuan bahwasanya ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Mereka enggak mau. Diabadikan di dalam Al-Qur'an, anu'minu laka wattaba'aka al-ardhalun. Anu'minu laka, apakah kami harus beriman kepadamu, wattaba'aka al-ardhalun, dalam keadaan para pengikutmu wahai Nabi alaihi salatu wassalam dari kalangan ardhalun, orang-orang lemah dan rendah di kalangan kami, para budak atau bekas budak, fuqara wal masakin, hanya beberapa orang yang kaya, yang menurut mereka, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, ya, itu tolak ukur kebenaran sebuah ajaran kalau pengikutnya mayoritasnya adalah aghnia dan aqwiya, orang kaya dan orang kuat. Mereka mengatakan yang diabadikan dalam Al-Qur'an, "Lau kana khairan ma sabaquna ilaih." Seandainya itu adalah kebenaran yang murni, tidak mungkin mereka mendahului kami. Itu logika mereka. Ya toh? Andai kata itu benar, andai kata itu baik, andai kata itu menguntungkan, tidak mungkin mereka mendahului kami dalam keadaan kami, kata mereka, azkia, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang tahu, pandai membaca peluang-peluang bisnis, bisa membedakan mana yang menguntungkan, mana yang merugikan. Buktinya apa? kalian kiri, sementara kami kaya. Ya toh? Itu sudah kenyataan yang enggak terbantahkan menurut mereka. Andai kata kalian itu orang yang pintar melihat peluang, mana yang menguntungkan, mana yang merugikan, kalian enggak bakal terus dalam kemiskinan. Kami yang mendahului kalian dalam kekayaan, kami yang mendahului kalian dalam kemuliaan. Lau kana khairan ma sabaquna ilaih. Andai kata itu betul-betul kebaikan yang murni kata mereka, orang-orang lemah di kalangan Quraisy ini, pengikut Muhammad kata mereka, ikhwani fillah azani Allahu wa iyyakum, tidak mungkin mendahului kami. Ini namanya igtirar bid dunya. Mereka tertipu dengan dunia. Ikhwani fillah azani Allahu wa iyyakum. Ada sebuah hadis diriwayatkan oleh al-Imam Muslim rahimahullahu taala dalam sahih beliau dari sahabat Abu Mas'ud Al-Ansari Uqbah ibn Amir Al-Badri radhiyallahu taala anhu wa arda. Ya, disebutkan dalam sahih Muslim, kanibidina azani Allahu wa iyyakum. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, diceritakan oleh Abu Mas'ud Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, asyara an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam nahwal Yaman. Nabi alaihi salatu wassalam memberikan isyarah dengan tangannya ke arah Yaman. Faqala, kemudian Rasul bersabda, ala innal imana hahuna. Ketahuilah, sesungguhnya iman itu tempatnya di sini. Kemana? Yaman. Wa innal qaswata wa ghiladhal qalbi fil faddadin inda usuli aznabil ibil. Kata Nabi alaihi salatu wassalam. Cuplikan lanjutannya ini yang kita inginkan. Ya, ketika Nabi, kata Abu Mas'ud Al-Ansari, menunjuk dengan tangannya ke arah negeri Yaman, wilayah Yaman, beliau mengatakan, ala innal imana hahuna. Ketahuilah, sesungguhnya iman itu tempatnya di sini, ke arah Yaman. Wa innal qaswata, dan ketahuilah, sesungguhnya kerasnya hati. Wa ghiladul qalbi, dan berpalingnya hati dari kebenaran. Fil faddadin, ada pada para pengembala onta. Inda usuli aznabil ibil, yang hanya mengikuti ekor-ekor onta. Haitsu yatla' minhu qarna syaitan fi rabi'ah wa mudhar. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, yang dari situlah akan muncul dua tanduk syaitan, dari rabi'ah dan mudhar. Ya, dua bani, dua kabilah. Ya, di wilayah masyrik, kanibidina azani Allahu wa iyakum. Nabi alaihi salatu wassalam mengingatkan, ala innal qaswata, sesungguhnya kerasnya hati. Wa ghiladhal qalbi, dan berpalingnya hati dari kebenaran. Fil faddadin, ada pada para pengembala onta. Duh, berarti mengembala onta haram. Tidak. Rasul tidak sedang berbicara hukum mengembalakan onta. Rasul tidak menyinggung tentang bisnis onta. Ya. Disebut faddadin, para pengembala onta, kata Al-Imam Nawawi dalam syarah sahih Muslimnya, ini menyinggung tentang bisnis-bisnis besar. Ya. Karena di masa itu, lambang, simbol kekayaan itu ada pada onta, ya toh? Onta, terus di dalam riwayat yang lain dengan lafaz kuda, dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari sapi. Ini untuk bisnis kelas menengah ke atas. Kanifidina azani Allahu wa iyyakum. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, kerasnya hati dan berpalingnya hati dari kebenaran, kebanyakan ada pada para pengembala onta. Apakah seluruhnya? Tidak. Dengan kata lain, kalau mau dibahasakan dengan bahasa yang kita pahami, Ya, kerasnya hati itu biasanya muncul pada para pelaku bisnis-bisnis besar. Apakah semuanya? Tidak. Rasul memberikan satu qaid khusus. Inda usuli aznabil ibil. Yaitu para pengembala onta yang selalu mengikuti ekor-ekor ontanya, lalai dengan bisnisnya, lupa dengan akhiratnya, lalai dengan usahanya, sehingga tidak ada kesempatan untuk beramal, menyongsong datanya kematian. Ikhanibidina azani Allah wa iyakum. Betul-betul semua pikirannya, ambisinya, segala sesuatu yang dia miliki dicurahkan untuk dunia. Dan itu yang ada pada orang-orang kafir Quraisy. Ya, orang-orang kafir Quraisy itu adalah para pedagang, para saudagar yang luar biasa lihai dalam membaca potensi-potensi uang. Ikhanibidina azani Allahu wa iyakum. Ketika tahu Ka'bah ini adalah tempat yang dimuliakan dan berdatangan manusia dari segala penjuru negeri untuk melaksanakan ibadah haji, mereka walaupun musyrik tetap haji. Itu ya, dan tidak ada pembatasan kuota haji. Ikhanibidina azani Allahu wa iyakum di masa itu. Mereka tahu ini kesempatan bisnis. Mereka buat bisnis yang luar biasa mencekik. Apa itu? Yang mau tawaf di Ka'bah wajib pakai pakaian ihram buatan orang-orang Quraisy. Khusus dibuat untuk pakaian ihram bagi mereka-mereka yang haji. Dikasih hal-hal yang sedikit ilmiah. Loh, kenapa tidak boleh pakai pakaian yang lain? Pakaian yang biasa kalian pakai sehari-harinya, itu pakaian yang kotor, penuh dengan dosa. Kalian mukul pakai pakaian itu. Kalian mencuri pakai pakaian itu. Kalian mengambil harta orang lain dengan zalim juga pakai pakaian itu. Tidak pantas tawaf menggunakan baju yang biasa digunakan untuk bermaksiat. Masuk akal? Masuk akal? Masuk akal. Nah ini, selebihnya ini yang gak masuk akal. Yang gak mampu beli, otomatis dipatok dengan harga yang sangat tinggi. Yang gak mampu beli, silahkan tawaf tanpa busana. Mas Elang, tanpa busana. Bagaimana dengan perempuan? Tidak pandang bulu. Mau laki, mau perempuan, gak bisa beli baju ihram, alas silahkan tawaf tanpa busana. Akhirnya yang punya duit yang mau enggak mau dibeli dengan harga yang tinggi. Otak bisnis ikhanibidina azani Allahu wa iyyakum. Yang enggak mampu beli tawaf tanpa busana, dan itu terjadi. Ya, terjadi. Ikhanibidina azani Allahu wa iyyakum. Mereka pandai dalam melihat potensi-potensi datangnya uang. Ikhanibidina azani Allahu wa iyyakum. Biasa bermain dengan bisnis-bisnis besar. Karena semua yang dia miliki untuk dunianya. Ya. Sehingga muncul dalam hatinya al-qaswah wal-ghilbah. Qaswah, keras hatinya. Tidak bisa menerima nasihat. Ghilbah itu nufur minal haqqi. Lari dari kebenaran. Gusar kalau ditampakkan kebenaran. Liar. Tidak bisa tunduk. Khanifidina azani Allahu wa iyakum. Ya. Ini yang ada pada orang-orang kafir Quraisy. Irtirar bid dunya. Karena apa? Karena tertipu. Khanifidina azani Allahu wa iyakum. Merasa sebagai orang yang kaya. Merasa sebagai orang yang terpandang, merasa sebagai orang yang kuat, sehingga enggan untuk menerima kebenaran. Khanibidina azani Allahu wa iyyakum. Ya, tayyib. Ya, itu menunjukkan kalau dunia itu bisa mempengaruhi keimanan seseorang khanibidina azani Allah wa iyyakum kalau tidak disikapi dengan sikap yang baik. Tidak semua orang-orang yang kaya kemudian tercela. Tidak. Rasul tidak sedang mencela orang-orang yang kaya. Tapi Rasul sedang mencela, memperingatkan orang-orang yang kaya raya, memegang bisnis-bisnis besar, dan menghabiskan usia dan waktunya hanya untuk dunia. Itu yang menjadikan hatinya keras. Sementara yang tahu bagaimana cara menyikapi dunia, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, walaupun dia kaya raya, dia mendapatkan pujian dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hakada ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Kemudian faedah yang terakhir, ma'asyiral ikhwah azani Allah wa iyyakum, dalam dua ayat ini menunjukkan kepada kita annal ibad muftaqiruna ilallahi azza wa jal. Hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun mereka berada, bagaimanapun status sosial mereka, seluruhnya membutuhkan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena yang memberikan rizki Allah subhanahu wa ta'ala. Yang memberikan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang melapangkan, kemudian membuat sempit. Ya, semua berdasarkan ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Andai kata Allah subhanahu wa ta'ala melalaikan kita, ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, tidak mengurusi rizki kita di dunia, ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, niscaya kita semua akan binasa. Tidak mampu hidup walaupun sejenak tanpa rizki dan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika seorang hamba sadar bahwasanya dirinya sangat-sangat membutuhkan Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin, maka tentunya sebagai seorang hamba yang baik, sebagai mukmin yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan memperbaiki keadaan dirinya, khususnya ketika Allah memberikan kesempatan, memberikan kemudahan, memberikan kelebihan yang tidak dimiliki oleh saudara-saudaranya yang lain. Ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Ini beberapa faedah yang bisa kita ambil pada pertemuan malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, barakallahu fikum.